melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim masih pada ayat aiman atau kafaratul aiman, kafarah sumpah. Allah sebutkan it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Ketika Allah katakan fa it'amu 10 masakin, memberi makan 10 orang miskin, ayat berarti tidak boleh memberi makan kepada aghnia, orang-orang yang berkecukupan atau bahkan kaya, karena mereka bukan termasuk masakin. Sementara yang Allah sebutkan masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum asharati masakin, yang punya penghasilan namun tidak mencukupi nafkah dia dan keluarganya, hadza miskin. Maka satu, ini disebut ihtiraz dalam fikih, yuhtaraz min masakin aghnia, orang-orang yang berkecukupan tadi, orang kaya gak boleh kafaroh sumpah dikasihkan ke mereka. Yang kedua, tidak boleh pula diberikan kepada kerabat atau yang ada hubungan rahim, paman, bibi dan semisalnya, selama dengan catatan rahim itu kerabatnya termasuk orang yang wajib dia nafkahi. Selama kerabat itu termasuk orang yang wajib dia nafkahi, ini dia sebagai kafil yang berkewajiban mencukupi kerabatnya itu. Mungkin dia sebagai paman, misalnya wali membelanjai keponakannya. Maka saat dia bayar kafarah, tidak boleh kafarahnya diberikan kepada si keponakan, karena keponakan ini termasuk yang wajib dia nafkahi, agar orang tidak menjadikan itu alasan, sudah saya kasih kafaroh sumpah saya, sehingga dia berhenti atau mengurangi nafkah wajib yang harus dia berikan padanya. Min asharati masakin, min awsat, atau sebelum itu, namun jika dia berikan kafarah itu kepada orang kaya misalnya, tapi karena jahil dia gak tahu kalau itu orang berkecukupan, karena gak ngerti, maka itu diperbolehkan. Demikian dalam madhab Malik dan yang lainnya. Wa innamal a'mal binniyat, dan amalan itu tergantung niat orangnya. Nah, min ausati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan sederhana yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, sehingga makanan itu dikeluarkan dari yang dia makan. Kecuali yang sebagian dari ulama mengatakan yukhrij mimma ya'kulun nas, yang dikeluarkan itu yang dimakan orang. Misalnya dia sendiri yang bayar kafaroh ini, dia dan keluarganya mungkin makan gandum atau kurma misalnya. Sementara orang yang ma'ruf, orang makan nasi begitu. Maka yang dia keluarkan seharusnya adalah nasi ini, karena itu yang dimakan orang. Sebagian ulama mengatakan demikian. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan so'an min to'am au so'an min syair, satu so' dari makanan atau satu so' dari syair. To'am ini menunjukkan yang dimakan oleh keumuman orang. To'am mimma yut'am, disebut to'am karena dia yang dimakan, dikonsumsi oleh kebanyakan orang. Di dalam ayat pula, ketika Allah katakan fa'it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, jika seseorang memberi makan 10 orang miskin, makan siang, dan juga makan malam, dia berikan kepada mereka, maka itu jelas mencukupi. Begitu kata Imam Malik. Jadi dia undang 10 orang miskin, dia kasih hidangan, makanan untuk makan siang misalnya, 10 orang miskin, atau makan malam. Begitu boleh kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i beda. Kata Imam Syafi'i gak boleh ngundang 10 orang miskin kemudian memberi mereka makan. Alasan beliau karena orang beda satu dengan yang lain dalam makannya, gak sama. Sehingga yang wajib memberi setiap satu orang miskin Satu mut begini. Adapun kalau diundang atau dikasih makan begitu, beda-beda. Bisa saja yang itu misalnya mungkin dia gemuk atau gede, gak cukup dengan makanan yang dia hidangkan satu piring misalnya. Dia Masya Allah bisa makan 2-3 piring gitu. Dari makna itu maka Imam Syafi'i katakan kalau bentuknya undangan maka tidak mencukupi, tidak boleh. Dia belum termasuk di dalam ayat fa'it'amu asyarati masakin, karena yang ayat katakan memberi makan kepada 10 orang miskin. Dan diriwayatkan pendapat Syafi'i ini serupa dengan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Kata Ali, la yujzi it'amul ashrah wajbatan wahidah. Enggak mencukupi, enggak boleh. Tadi 10 orang dalam satu hidangan. Karena beda-beda. Kata Ibnu Abdul Bar dan pendapat Syafi'i juga riwayat Ali bin Abi Thalib, qaulu a'immatil fatwa bil amsar, itu yang menjadi fatwa dari para imam-imam dunia, amsar yakni di berbagai negeri, itu yang menjadi fatwa mereka bahwa tidak mencukupi kalau orang diundang dalam satu hidangan. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, juga dari makanan sederhana yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Kata Imam Ibnu Habib, beliau dari fuqaha Malikiyah, tidak mencukupi pula kalau hanya memberi kepada mereka roti tanpa idam. Idam itu apa ya? Ya lauknya lah. Artinya kalau di kita misalnya hanya dikasih nasi putih tanpa ada lauk, maka itu tidak mencukupi. Sampai dia berikan kepadanya yang bersamanya dari idam, entah itu madu, kalau roti madu atau zaitun atau yang semisalnya. Hasan al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullah, diriwayatkan beliau mengatakan, kalau dia beri makan roti dan daging atau roti dan zaitun, minyak, sampai mereka kenyang, maka itu mencukupi. Dan itu pendapat riwayat juga dari Ibnu Sirin, Jabir Ibnu Zaid, Makhul Asyami, bahkan diriwayatkan dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Min fa'id'amu asyarati masakin, juga memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Berarti itu yang diperintah dalam syariat. Maka tidak boleh, ini tidak mencukupi, belum teranggap bayar kafaroh, kalau 10 makanan dia berikan kepada satu orang miskin. 10 makanan dia berikan kepada satu orang miskin, maka itu tidak mencukupi, tidak boleh. Dan itu pendapat madhab Syafi'i, Abu Hanifa atau Ahnaf, fuqaha Hanafiyah. Nah, itu seperti kesepakatan. Yang ada perselisihan Jika diberikan secara terpisah-pisah. Jadi dia punya 10 makanan, 10 bungkus nasi, lauk lengkap. Tapi pagi dia kasihkan ke satu orang miskin, satu ini, hanya fulan ini. Tapi pagi dia kasih satu bungkus. Jam 6 taruhlah. Nanti jam 9 dia kasih lagi. Sama orang ini. Nanti zuhur, nanti asar, walhasil sampai 10 kali. Tidak sekaligus diberikan kepadanya. Itu terjadi khilaf di kalangan fuqaha, boleh atau tidaknya. Ada yang membolehkan itu, ada pula yang sama seperti yang awal melarang, karena bukan termasuk dari asyarah masakin. Atau kalau mereka sebutkan harinya yang berbeda-beda, hari ini dikasih sebungkus, besok sebungkus, lusa sebungkus, orang yang sama, miskin yang sama, walhasil tidak sekaligus diberikan kepadanya, terjadi khilaf di kalangan fuqaha, boleh atau tidaknya. Fakafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum, atau 10 makanan kepada 10 miskin, atau sandang bagi mereka, pakaian, memberi makan atau memberi pakaian. Mimbab faidah lughawiyah, kiswah ini boleh dibaca kasrah, boleh dibaca dhammah. Kiswah atau kuswah, sama seperti itu wazan dan harokat, uswah dan iswah. Bisa dhammah, bisa kasrah. Au kiswatuhum, kiswah kalau pada orang laki, pakaian, selembar pakaian yang menutupi jasadnya, semacam gamis ini, disebut kiswah. Adapun wanita, yang disebut kiswah pakaian, bagi mereka sesuatu yang boleh dipakai untuk sholat. Sesuatu yang bisa atau mencukupi untuk dipakai sholat, yaitu dirak dan khimar. Dirak itu apa ya? Baju terusan, semacam long dress begitulah. Dan memang sunnahnya, atau sebelum itu, baju panjang tadi, dirak, plus khimar. Khimar, kerudung besar yang menutupi dari bagian atas kepalanya. Dari para sahabat dan para tabi'in disenangi kalau wanita itu sholat dalam tiga pakaiannya, dalam tiga lembar pakaian. Satu, dia gunakan dirak, baju panjang langsungan, dimasukkan dari kepala sampai ke bawah kaki, itu selembar. kemudian baju luarnya semacam busana muslimah yang biasa dipakai ummahat atau akhwat, itu lembar kedua. Baru kemudian kerudung besar yang menutupi kepalanya, tiga lembar. Demikian yang disukai bagi wanita di dalam sholatnya. Dan di Arab sana, karena ma'ruf seperti itu mereka gunakan untuk sholat, banyak pakaian yang memang dijual tipis. Ini yang disebut dirak. Karena kalau tebal ya boleh saja, tapi mungkin kurang nyaman baginya. Sehingga mereka biasa pakai yang bagian dalam dirak, itu tipis sekali bahannya, dingin. Itu lembar pertama. Ma'ruf sampai sekarang di Arab sana, kalau kamu belanja di pasar, ya orang nyebutnya dirak, fi dirak nisa'i, itu yang dipakai untuk lembaran pertama. Al-muhim, itu yang disebut kiswah kalau bagi wanita. Kata Imam Ibnu Al-Qasim, masing-masing sesuai usianya atau tubuhnya. Kalau anak kecil ya diberikan kepadanya kiswah yang layak dengan tubuhnya kecil. Kalau orang dewasa ya kiswahnya pun besar sesuai ukurannya. Namun sebagian ulama mengatakan lah, hatta itu kepada anak kecil diberikan kepadanya pakaian besar, dikiaskan kepada makanan, karena ayat berkaitan it'am asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi mereka pakaian, sebagaimana makan sama maka pakaian pun sama. Memberi makan, kalau itu kepada anak kecil misalnya, yang miskin ini, gak boleh dikurangi misalnya, ini anak kecil cukup nasi sama tempe saja misalnya, yang dewasa nasi, tempe, ayam misalnya. Lah, sama. Gak ada beda. Kalau itu makanan, begitu pula pakaian, kata mereka. Maka pakaian pun, hatta anak kecil ya diberi pakaian besar. Pakaian yang layaknya digunakan ukuran orang dewasa. Riwayat dari Imam Syafi'i, Abu Hanifa, Auza'i, Sufyan Tsauri, paling tidak kata mereka yang namanya pakaian kiswatuhum aqal ma yusamma bihi thawb atau ma yaqa alaihi al-isim, minimalnya sudah disebut itu pakaian, hatta satu lembar, yani dirak saja misalnya, atau busana muslimah satu saja, itu sudah kiswah namanya. Gak harus lebih dari itu. Minimalnya itu, kata Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Tapi tadi beberapa dari fuqaha mensyaratkan pakaian ya kalau untuk wanita sesuatu yang sah dengannya untuk digunakan sholat. Kalau itu ukurannya ya gak cukup satu lembar pakaian, karena wanita misalnya pakai busana muslimah kemudian sholat ya enggak boleh. Harus ada pakaian lain. Dan namanya pakaian, potongan tiap potong itu pakaian, namanya thawb. Kiswah sendiri. Dia pakai jilbab, dia pakai mukena atau kerudung penutup kepalanya, itu sudah thawb lagi namanya. Maka sudah dua. Busananya dan muknahnya atau kerudung yang menutupi kepalanya. Au kiswatuhum. Sebagian dari ulama juga mengatakan kiswah ukurannya, kalau tadi sholat anak kecil, anak besar tadi, sebagian menjadikan ukurannya adalah pakaian yang bisa melindungi orang dari panas atau dingin. Yang layak, sehingga dengan itu bisa melindungi dia dari panas atau dari dingin saat musim dingin. Maka itu pakaian kiswah yang dimaksud. Sebagaimana kalau itu pada it'am, makanan, kan terkait ayat makan atau pakaian. Pada makanan mengenyangkan, kan gitu. Makanan yang mengenyangkan. Kalau itu pada makanan, maka pada pakaian, ya pakaian yang melindungi dia dari panas atau dari dingin. Au kiswatuhum. Permasalahan, bagaimana jika seseorang mengeluarkan nilai dari kafarohnya. Dia gak mengeluarkan makanan atau pakaian, tapi nilainya. Jadi dia kasih ke orang miskin misalnya, ada 10 orang miskin, masing-masing dikasih 20 ribu misalnya, sebagai ganti satu bungkus makanan misalnya. Nilainya yang dia keluarkan. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tidak mencukupi. Karena Allah mengatakan it'am, fa it'amu asharati masakin. Memberi makan, bukan nilai. Memberi kiswah, pakaian, bukan nilainya. Maka Syafi'i rahimahullah mengatakan enggak boleh. Kalau nilainya yang dia keluarkan. Walaupun ada saja sebagian fuqaha yang membolehkan, ya mereka memandang dari sisi makna. Makna yang dimaukan adalah saddul khullah, menutup hajat mereka, orang-orang miskin ini. Ya, dibantu, diberi makan, pakaian. Sebagaimana itu bisa tercapai dengan makan dan pakaian, tercapai pula makna itu dengan nilai yang dikasihkan, biar mereka beli makanan atau pakaian begitu. Dari makna itu mereka membolehkan, disebutkan itu riwayat dari Abu Hanifah rahimahullah. Namun kalau lihat dari nas, pendapat itu tidak didukung oleh ayat. Karena kalau hanya dinilai maknanya saja, di mana nilai ibadah? Ibadah dengan orang itu mengamalkan zahirnya nas seperti yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, tanpa dirubah, tanpa dibelokkan kepada nilai atau hartanya. Fa it'am asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum, memberi makan orang miskin, 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka. Permasalahan lain muncul jika pakaian ini dia berikan kepada ahlu zimmah. Miskin, tapi ahlu zimmah bukan muslim. Dia Nasrani atau Yahudi, kebetulan miskin, maka dia kasih. Abu Hanifah mengatakan boleh, karena dia termasuk di dalam lafaz asrati masakin, 10 orang miskin, dan Allah enggak sebutkan miskin yang muslim atau non muslim. Maka boleh saja kata Abu Hanifah, kalaupun diberikan kepada ahlu zimmah misalnya. Begitu pula kalau yang diberikan itu abet, seorang budak, dia miskin dan dia budak, tentu milik majikannya, milik tuannya, tidak memiliki hurriyatut tasarruf untuk bisa membelanjakan atau mengeluarkan harta yang dia miliki. Bahkan sebagian mengatakan budak enggak termasuk kategori miskin. Budak tidak termasuk kategori miskin karena dia tercukupi dengan nafkah sayyidihi, nafkah dari tuannya. Maka dia enggak masuk dalam kategori miskin yang Allah katakan di dalam ayat. Artinya dengan itu tidak boleh kalau itu makanan atau pakaian diberikan kepada budak. Taib. Au tahriru raqabah, pindah kepada kafarah yang lain, yaitu tahriru raqabah, memerdekakan budak, dikeluarkan dari perbudakannya, dibebaskan. Tahriru raqabah raqabah disebut budak itu raqabah. Raqabah itu ini, leher ini, raqabah. Nah, mereka disebut raqabah. Kenapa disebut leher? Karena kondisi mereka layaknya binatang diikat di lehernya, seperti sapi misalnya, untuk kemudian, ya kalau binatang kan terserah yang punya mau ditarik, dibawa kemana, diikat di mana, dilepas atau enggak, terserah yang punya. Nah, budak seperti itu maknanya, walaupun enggak ada tali di lehernya, tetapi maknanya itu. Dia terserah majikannya, mau dijual, mau dibebaskan, mau disuruh apa, maka disebut rokobah. Nah, hanya disebut rokobah. Dia enggak bebas seperti orang merdeka berbuat semaunya, terbatas. Maka disebut tahriru rokobah. Dia dibebaskan, talinya itu dilepas, seakan seperti itu untuk dia bebas, layaknya orang yang merdeka. Tahriru rokobah. Tahriru rokobah ayat memang tidak menyebutkan rokobah ini seperti apa dan siapa yang dimaksud. Ayat hanya menyebutkan secara mutlak tahrir rokobah, memerdekakan budak. Namun ada kafaroh sumpah ini, ada kafaroh zihar, juga tahrir rokobah. Zihar, suami yang mengatakan pada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, yakni haram untuk digauli, itu maksudnya. Walhasil itu zihar dan haram untuk dia boleh kembali ke istrinya menggauli, harus bayar kafarah dulu, salah satunya juga tahrir rokobah. Yang ketiga kafarohnya qatlul khata, seorang yang membunuh karena salah, gak sengaja membunuh karena salah, juga memerdekakan budak. Cuman di situ muqayyad, ditakyid oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan qaid mu'minah, fatahriru rokobatim mu'minah, memerdekakan budak yang beriman. Enggak semua budak, tapi budak yang beriman. Sehingga di depan kita ada tiga kafaroh: kafaroh sumpah, kafaroh zihar, dan kafaroh membunuh tanpa sengaja. Dua Allah sebutkan mutlak, budak begitu saja. Ya kalau mutlak sama saja, itu budak kafir dia merdekakan juga boleh dari mutlaknya. Tapi ketika muqayyad enggak bisa, enggak sah. Dia harus memerdekakan budak yang beriman, yang dimerdekakan hanya budak yang beriman. Maka usuliyin dalam ilmu Quran menyebutkan bahwa ketika ilatnya sama, hukumnya berbeda-beda, tapi ilatnya sama, sama-sama kafaroh, cuman yang ini kafaroh dihar, ini kafaroh sumpah, ini kafaroh kotel, koto, maka mereka sebutkan yuhmal mutlak alal muqayyad, yang mutlak ini dilarikan kepada yang muqayyad, dibatasi dengan yang muqayyad. Betul memang itu dalam pembunuhan, tapi maknanya sama. Maka mereka katakan hatta yang mutlak harus ditakyid, dengan muqayyad, sebagaimana yang umum dibatasi dengan khos, yuhmal am alal khos, ada mukhasisnya. Ini pun mutlak ada muqayyidnya. Kesimpulannya, tidak semua budak boleh dimerdekakan, tetapi dengan syarat yang beriman, budak yang beriman. Dan seperti hadis Rasul SAW ma'ruf, ketika saat hendak memerdekakan budaknya, kata Rasul, sebentar bawa sini. Diuji oleh Rasul SAW, ditanya, Ain Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, kata budak perempuan ini, di langit sana, di atas. Qala man ana, siapa aku? Qala anta Rasulullah, engkau Rasulullah, utusan Allah. Maka Rasul katakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Sekarang merdekakan, bebaskan, karena dia wanita yang beriman atau budak yang beriman. Dari jawabannya atas pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tahriru raqabah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini juga yang dimaksud berarti mutlakul raqabah, budak yang sempurna, utuh dalam artian. Karena ada di sana syirkiyah. Ada budak yang disekutukan dalam artian budak ini patungan yang memiliki. Ada tiga orang, ada Ahmad, ada Zaid, ada Khalid. Masing-masing patungan, kumpulkan uang, beli budak ini. Berarti budak ini ada sekutu di situ, ada kongsi milik tiga orang. Kalau seperti itu, tidak boleh. Dan tidak bisa dimerdekakan. Bagaimana dimerdekakan? Bukan milikmu saja. Maka budak yang dimaksud, budak yang utuh. Hanya milik satu orang. Begitu pula, ini juga tadi namanya ihtiraz, ihtirazat, yuhtaraz, keluar dari budak, raqabah, satu tadi yang kongsi, yang kedua budak yang telah dimerdekakan sebenarnya, muba'at namanya, yang sudah dimerdekakan sebagiannya. Ini tuannya mengatakan, separuhmu sudah aku merdekakan. Dan dia seperti barang punya nilai, misalnya harganya 10 juta, yang 5 jutanya sudah dibebaskan. Berarti dia tinggal setengahnya. Nah, ini gak bisa. Begitu pula, tidak bisa juga yang dimerdekakan dengan batas waktu. Misalnya si tuannya mengatakan, akhir 2020 kamu merdeka, Desember, 30 Desember 2020 kamu merdeka. Berarti dia sudah dimerdekakan, nunggu batas waktu saja. Maka yang seperti ini juga tidak bisa untuk kafaroh. Budak ini kemudian dimerdekakan, tidak bisa. Tidak bisa pula yang mudabbar. Ini ada istilah dalam fikih. Mudabbar itu antahur andubur. Tuannya bilang, kalau aku mati, otomatis kamu merdeka. Tunggu aku mati, maka kamu bebas merdeka. Ini namanya mudabbar. Budak yang mudabbar seperti ini juga enggak bisa untuk kafarah itqu raqabah atau tahrir raqabah. Karena dia sudah merdeka, nunggu ajalnya tuannya. Nah. Tidak bisa pula yang mukatab. Ini juga istilah fikih. Mukatab itu budak yang memerdekakan dirinya sendiri. Ada. Dan ayat menyebutkan dalam Quran, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Terima mukatabah mereka. Bagaimana mukatabah itu? Si budak datang ke tuannya, bilang, tuan, saya mau membayar nilai harga saya sendiri, nyicil. Berapa sih harga saya? 10 juta misalnya. Baik. Tiap bulan saya cicil 100 ribu. Ini mukatabah namanya, 100, 100, 100. Atau dia dapat rizik mungkin, apa, dikasih 1 juta. Alhasil sampai terpenuhi 10 juta, dia merdeka. Ini mukatab, juga tidak bisa untuk tahrir rokobah. Tidak bisa pula kalau itu umul walad. Umul walad disebut umul walad kalau budak itu sudah perempuan dan digauli oleh tuannya. Boleh tuannya menggauli layaknya istri, tapi begitu digauli punya anak, status dia berubah menjadi umul walad namanya. Umul walad, dia bukan istri, enggak disebut zauja, dia budak. Rokobah. Tapi dia kalau perempuan namanya umul walad. Nah, umul walad ini juga enggak boleh dijadikan kafaroh untuk tahrir rokobah. Nah, secara umum budak itu juga yang sempurna, artinya enggak ada aib padanya, enggak ada cacat, bukan budak yang pincang, bukan budak yang buta atau semisalnya. Nah, itu beberapa pembahasan fuqaha terkait tahriru raqabah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.